Tidak ada. Tidak ada pengakuan bermadzhab salaf. Tapi sebetulnya bukan salaf, maling teriak maling. Enggak ada perselisihan. Tapi kalau dia maksud, yang dimaksud perselisihan manhaj, tidak ada. As-salaf tidak pernah berselisih dalam manhaj. Dari awal, dari alif sampai ya, dari A sampai Z tidak pernah berselisih. Tapi kalau perselisihan itu terhadap sebagian ijtihadiyah hukum dalam memahami ahkam syar'i, iya. Seperti majlis yang pertama saya terangkan perselisihan Syafi'i dan Ahmad tentang posisi duduk dalam sholat yang dua rakaat. Apa? Tapi kalau berselisih manhaj tidak ada. Tidak ada. Satu manhaj. Para sahabat pun berselisih ijtihad. Tapi manhajnya satu. Enggak ada. Mana contohnya, berikan contoh. Nanti saya terangkan bahwa dia bukan salaf. Saya terangkan. Yang mana?